Mitra bisnis, ikon pariwisata Singapura yang baru, Marina Bay Sands, yang merupakan resort terpadu dengan kasino terbesar dan termewah di Asia, ternyata penuh dengan orang Indonesia. Bahkan para penjudi Indonesia tercatat sebagai member VIP terbesar ketiga di judi kasino tersebut. Tak heran bila banyak usulan agar Indonesia melegalkan saja judi, meski secara terbatas. Karena akan banyak manfaatnya, seperti mencegah devisa terbang ke luar negeri, bahkan bisa mengundang devisa, membuka lapangan kerja, menambah pendapatan negara dan sebagainya. Bahkan saat ini Mahkamah Konstitusi sedang melakukan uji materi pembatalan pasal pelarangan perjudian. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Carla Parangkuan. Bu Carla, bagaimana komentar Anda? Untuk diketahui, bukan pendapat saya, tapi PHRI memang bersama-sama dengan asosiasi yang lain pernah mengajukan ya program seperti itu. Di mana dulu diusulkan Pulau Birah, ya, dengan catatan bahwa yang bisa masuk atau bermain hanya orang asing atau di luar orang Indonesia atau yang di luar pemegang paspor Indonesia, kurang lebih seperti itu. Namun itu tidak disetujui. Apa kendalanya gitu? Nah, itu kami tidak bisa jawab. Nah, maksud kami adalah bukan untuk apa-apa, tetapi Malaysia saja punya Genting Highland, kan begitu, Pak? Nah, bagaimana kalau kita juga di pulau yang nun jauh begitu, dengan catatan yang tentunya peraturan yang ketat, bahwa orang Indonesia dilarang, walaupun kita tentunya tidak tertutup kemungkinan bahwa bisa saja ada pelanggaran, ya, sehingga itu menjadi tentunya bagian dari program pemerintah bagaimana menetapkan aturan-aturan yang ketat tersebut. Ya, tetapi ya hingga saat ini memang kita sudah kira-kira 2 tahun atau 3 tahun yang lalu bersama-sama dari industri pariwisata, PRI, ASITA gitu ya. Tetapi ya seperti itu, tidak disetujui. Apa alasannya gitu loh? Nah, saya nggak berani jawab, Pak. Apa tujuan PHRI minta seperti itu, Bu? Begini, maksud kami dari pariwisata, daripada uang kemana-mana atau tidak jelas, mendingan kan masuk negara, ada devisa. Daripada sekarang, Bapak, kan ada perjudian-perjudian yang ilegal dan segala macam, saya tidak mengatakan di mana dan siapa. Tetapi kita tahulah, gitu. Oleh karena itu, daripada itu kan ditertibkan juga. Cuma ya, kembali jawabannya tidak bisa dan juga buat kami sih ngambang gitu loh. Tidak diizinkan dengan alasan apa gitu nggak jelas. Makanya saya minta tolong, apa sih alasan yang sesungguhnya gitu loh. Maksud kami sangat positif demi negara ini devisa. Tapi ya kalau dianggap bahwa itu tidak baik untuk negeri ini, ya kita mau bikin apa? Sekarang ini Mahkamah Konstitusi sedang melakukan uji materi pasal pelarangan perjudian. Apa harapan Anda? Ya, harapan saya bukan urusan judi yes or no, baik atau tidak bagi bangsa ini, tetapi peningkatan devisa negara, gitu loh. Di samping itu, meningkatkan jumlah wisatawan, yang kita bisa anggap dalam tanda kutip wisatawan, akan meningkat pariwisata. Mereka akan juga berbelanja, mereka juga akan menginap, akhirnya kan lapangan kerja akan meningkat. Mengingat keadaan saat ini memang lapangan kerja masih sangat banyak yang mengharapkan, ya Pak ya. Demikian Carla Parangkuan dan saya Rizal Andika.